Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dirahmati Allah, masih dalam suasana Ramadan, masih dalam suasana bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keampunan, bulan yang penuh dengan keselamatan dari api neraka. Kalau kita tidak menjadikan bulan ini bulan untuk perbaikan diri, maka kita tidak bisa mengharapkan perubahan di bulan-bulan yang lain. Kita telah sampai pada ayat 44 dari surat Thoha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Berbicaralah kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Ada tiga pesan penting yang disampaikan Allah dari ayat 42, 43, 44 ini. 42 dikatakan, izhab bi ayati. Ingat-ingat kekuasaanku, tanda-tanda kekuasaanku. Yang kedua, jangan lupa mengingatku. Wala taniya fi zikri. Yang ketiga, faqula lahu qawlan layyina. Berkatalah dengan lemah lembut. Sungguh satu strategi diplomasi yang sangat jitu. Nabi Musa dan Harun bukanlah seorang diri atau bukanlah berdua. Dia bersama dengan Allah. Dia bersama dengan kebesaran Allah. Ingat itu wahai Musa, ingat itu wahai Harun, ingat itu wahai umat manusia, ingat itu wahai mukmin, ingat itu wahai muslim, bahwa kamu tidak sendirian di dunia ini. Kamu bersama dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wala taniya fi zikri. Ingat kuasa Allah, ingat keagungannya, ingat limpahan rezekinya, ingat peristiwa yang luar biasa yang menyelamatkan dirimu. Ketika kamu mengingatnya, bukan berarti kamu menjadi petentang-petenteng, menjadi orang yang sombong, angkuh. Tidak. Mengingat kebesaran Allah menjadi seorang yang rendah hati. Maka pesan ketiga, faqula lahu qawlan layyina. Bersama dengan kebesaran Allah bukan membuat kita menjadi mutakabbir. Bersama dengan kebesaran Allah membuat kita menjadi orang yang bisa berbagi kasih sayang. Berkata dengan lemah lembut. Walau Fir'aun adalah pendosa dan penjahat, tetap saja nasihat harus disampaikan dengan baik dan lemah lembut. Bukan kasar dan bukan pula caci maki. Apalagi kita tidak sebaik Musa dan orang yang dinasihati tidak sebejat Fir'aun. Maka kita, para da'i, para mubaligh, para ustadz, para kiai, lebih perlu untuk berkata dengan lemah lembut. Di studio telah hadir ustadz kita, Ustadz Fajrul Haq, akan mengkaji bagaimana kehebatan lemah lembut itu dalam pergaulan. Ya, terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin. Perlu atau hal yang sangat penting, perkataan qaulan layyina yang sebagaimana yang ditegaskan oleh ustaz kita yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Di dalam Ramadan atau puasa yang kita hadapi saat ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirim nabi kita yaitu Musa wa Harun alaihi wassalam adalah untuk kepentingan supaya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat menariknya di sini adalah tidak pernah Allah memerintahkan untuk berkata-kata yang kasar. Walaupun seorang pemimpin yang namanya Fir'aun, begitu mereka itu sangat kasar dengan masyarakat dan bawahannya. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala perintahkan, faqulna lahu qawlan layyina. Allah, sampaikanlah perkataanmu atau bicaralah ketika engkau jumpa dengan Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Apa makna dari ini semuanya Allah perintahkan kepada kita? Tentu ini adalah ajaran ilahi, ajaran samawi yang Allah turunkan dalam kitab suci yang diterima oleh Rasulullah dan disampaikan seluruhnya kepada umat dan kaum muslimin dan muslimat, atau mukmin dan mukminat. Agar apa? Agar kita dapat menjaga perkataan kita itu dengan lemah lembut, akan mendatangkan kata Allah, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Inilah perkataan yang paling penting. Ada dua keistimewaan perkataan kata-kata lemah lembut itu. Pertama, mudah-mudahan ia ingat, dan yang kedua, mudah-mudahan ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perkataan yang tidak enak didengar, tidak ada menunjukkan kata lemah lembutnya, maka hanya satu option yang dapat kita dapatkan, yaitu pilihnya apa? Menjadi orang itu terus balas dendam kepada kita disebabkan perkataan kita itu tidak menunjukkan kata yang lemah lembut. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengajarkan kepada kita semua, yang telah memberikan kita peringatan, yang telah memberikan ajaran samawi, yaitu dalam surah Thaha ayat ke-44 ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk berkata-kata lemah lembut, walaupun keadaan di sekitar kita itu berkecamuk bagaimanapun hebatnya. Maka disinilah dipentingkan agar kita dapat mengingat kembali kepada Allah, supaya kita dapat berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini juga, yaitu kita jadikan metode dipergunakan orang banyak dalam menjual obat-obatan, sebab obat biasanya pahit untuk menghilangkan penyakit, agar orang yang sedang sakit tidak merasakan pahitnya obat secara berlebihan, yang akhirnya dia menolak meminum obat tersebut. Maka para dokter atau perawat merayu si penderita atau yang sakit dengan berbagai bujukan, sampai akhirnya orang tersebut mau meminum obat disebabkan kata-kata yang lemah lembut. Maka dalam hal ini juga sangat dipentingkan dalam dakwah kita. Maka ini hal yang sangat dipentingkan juga dalam puasa Ramadan kita. Jangan sampai kita dapat menahan di siang hari, tapi malam hari kita tidak dapat menahan, yaitu dengan berkata-kata kotor. Atau selama Ramadan kita dapat menahan, tapi setelah Ramadan, a'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, himpunlah kami agar kami dapat berkata-kata yang lemah lembut. Berikanlah rezeki itu ya Allah, agar kami selalu mengingatmu dan takut kepadamu ya Allah. Begitu saja nak. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Benar sekali bahwa terkadang kesolehan kita secara vertikal kepada Allah membuat kita menjadi tidak soleh antar sesama. Kita mencaci maki orang yang tidak puasa. Ah, apa? Enggak puasa dia. Itu bukan tugas kita untuk mencaci maki mereka. Tugas kita berkata lemah lembut agar mereka mau berpuasa. Apa itu kedis yang bolong dibuka? Bakar! Itu bukan tugas kita membakar. boleh jadi para musafir memang harus menyantap makanan siang karena memang dia diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh jadi ada ibu-ibu yang lagi hamil, atau ada wanita yang lagi datang bulan yang memang tidak harus berpuasa di siang bulan suci Ramadan. Kalau memang ada orang yang tidak berpuasa sementara tidak ada uzur syar'i, berkatalah kepadanya dengan lemah lembut. Tidak harus main bakar-bakar, tidak harus main hancur menghancurkan, tidak harus kesana kemari membawa senjata, kelewang, parang untuk menakut-nakuti orang lain di siang bulan suci Ramadan atau di malamnya untuk menutup nightclub. Islam mengajarkan kita untuk berkata lemah lembut. Islam berdakwah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, mujadalah billati hiya ahsan. Kita serahkan kepada aparat keamanan yang memang bertugas untuk mengamankan, menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang suci, bulan yang sejuk, bulan yang damai tanpa kekerasan. Itulah indahnya Islam. Itulah yang kita harap dari pihak keamanan, dari pihak aparat pemerintah, pemerintahan kota, kabupaten dan provinsi, agar semua dapat menghargai lemah lembut Islam, agar semua dapat menghargai indahnya saling menghormati dan menghargai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.